إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di kitab Tauhid, pembahasan masalah Tauhid. Yang terakhir kita membahas bab nomor 15, larangan khianat dan menyia-nyiakan amanat. InsyaAllah malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-16. Bab nomor ke-16 ini berbicara tentang maksiat. Bahwasanya orang yang berbuat maksiat itu imannya berkurang. Dan juga imannya tidak sempurna. Beliau mengatakan, qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babut tahdhiri minal ma'asi jumlatan. Bab peringatan dari maksiat secara umum, wa bayani naqsil imani fiha. Dan penjelasan bahwasanya iman itu berkurang dengan maksiat. Wa nafyihi 'anil mutalabbisi bil maksiati 'ala iradati nafsihi kamalihi. Kalau ada riwayat menyebutkan orang yang maksiat itu tidak beriman, maksudnya adalah imannya tidak sempurna. Bab ini sangat penting, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama tentang besarnya dosa kemaksiatan, bahayanya maksiat. Yang kedua penjelasan bahwa ada kalanya Rasulullah menyebutkan kalau orang berbuat ini dia tidak beriman. Bukan berarti dia itu benar-benar tidak beriman lalu kafir. Atau juga ada kalanya Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa melakukan ini maka kufur. Nah, kufur ini belum tentu keluar dari Islam. Ada penjelasan-penjelasannya yang mana bab ini lebih cenderung untuk meluruskan pemahaman kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan, yang mereka mengambil ajarannya dari Khawarij. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tiadalah berzina seorang itu ketika berzina dalam keadaan beriman. Jadi artinya orang yang sedang berzina itu dalam keadaan tidak beriman. Maksudnya di sini imannya tidak sempurna. Bukan berarti orang yang zina itu kafir karena enggak beriman, tapi maksudnya orang yang berzina itu adalah orang yang imannya tidak sempurna, imannya kurang. Kalau memang dia meyakini zina itu haram tapi dia melanggarnya. Kalau dia meyakini zina itu halal, ya memang dia kafir, tidak beriman. Kemudian wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dan tiadalah meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Jadi orang yang sedang minum khamr sedang mengkonsumsi narkoba, itu dalam keadaan tidak beriman. Artinya imannya kurang, tidak sempurna. Karena kalau dia beriman dengan benar, tidak akan meminum khamr, tidak akan mengkonsumsi narkoba. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tiadalah dia mencuri ketika mencuri itu dalam keadaan beriman. Jadi orang ketika mencuri, ketika korupsi, itu dalam keadaan tidak beriman, yaitu imannya berkurang, imannya tidak sempurna. Wala yantahibu nahbah yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tiadalah merampok, orang yang merampok itu, yang mana ketika dia merampok dilihat oleh manusia, ketika itu dalam keadaan beriman. Jadi ketika itu tidak mungkin dalam keadaan beriman. Merampok ya, dilihat orang tidak malu, tidak sungkan-sungkan. Berarti dia dalam keadaan tidak beriman, yaitu imannya tidak sempurna, imannya kurang. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim, ada tambahan fa'iyakum wa'iyakum. Artinya, maka hati-hatilah, maka hati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim pula, wattaubatu ma'rudatun ba'd. Tapi pintu taubat selalu dibuka terus. Kalau mau taubat silakan, selama rohnya belum berada di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, silakan taubat masih bisa diterima. Di sini kita lihat ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, disebutkan beberapa macam dosa. Yang pertama berzina, yang kedua minum khamr, yang ketiga mencuri, yang keempat merampok. Ini adalah dosa-dosa yang sangat dahsyat. Berzina dan minum khamr, terutama ini ya, yang banyak terjadi. Berzinahan merajalela di mana-mana, terutama pergaulan pemuda-pemudi yang demikian bebas. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang diliput oleh media massa, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi, 9 orang di dalam mobil malam hari setelah pesta di hotel atau di villa, kemudian nyetir mobil ngebut, nabrak pohon, semuanya mati. Disebutkan bahwasanya dari mobil tercium bau khamr, bau alkohol, dan ditemukan pula jasad mereka itu setengah telanjang. Setengah telanjang. Subhanallah, ini adalah dahsyat sekali. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Yang mana kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan pergaulan pemuda-pemudi ini memang amat sangat bebas, luar biasa. Kalau kita lihat, laki perempuan bukan mahram goncengan sepeda motor dengan cara goncengan yang sangat mesra. Tangan perempuan itu berada di paha laki-laki, berada di perutnya, atau bahkan lebih dari itu. Dengan pakaian yang seperti itu, sangat minim, sangat ketat, sangat tipis, dan yang lain-lainnya. Pergaulan pemuda-mudi sampai berlanjut dengan zina. Padahal orang tuanya itu jauh-jauh ngirimkan anaknya ke Malang untuk sekolah, dengan harapan dia rajin belajar, pulang jadi orang pinter. Ternyata dikirim ke Malang jauh dari orang tua, di sini foya-foya, pacaran, seneng-seneng saja, dan pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya ada benda bergerak di perutnya, hamil di luar nikah. Atau bahkan oleh-olehnya itu virus HIV. Pulang bawa virus HIV. Subhanallah. Zina, perzinahan, merajalela di mana-mana. Zina ini adalah perbuatan yang dahsyat. Hukuman orang yang berzina kalau dia itu belum pernah menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan jangan kamu mendekati zina. Ini namanya qaidah saddud dara'i', nutup pintu yang rapat ke arah zina. Apa mendekati zina itu? Termasuk pacaran mendekati zina. Termasuk juga berdua-duaan laki perempuan berkhulwat, ini adalah mendekati zina. Sekarang pacaran biasa. Bahkan orang tua itu senang kalau anaknya perempuan diapeli oleh laki-laki. Dia punya anak perempuan, laki-laki datang ke rumahnya, dia tambah senang. Pacaran di rumahnya tambah senang. Masuk kamar berdua, orang tuanya pura-pura enggak tahu. Ini terjadi nih, terjadi. Istilahnya itu yang penting enggak sampai hamil, itu aja. Gitu. Jadi ini kenyataan ya, para orang tua diam saja di rumahnya anaknya pacaran, ciuman, rangkulan, bahkan kadang orang tuanya malah ngintip. Enaknya jadi anak muda ya. Bukan malah mengingkarinya. Bahkan orang tuanya kadang mengatakan, "Ayo anak kita cepat-cepat dinikahkan sebelum hamil dulu." Jadi orang tuanya tahu, diam saja. Zina. Perzinahan. Dan di antara akhir zaman itu memang zina di mana-mana. Bahkan manusia itu seperti ayam, seperti kambing. Zina di jalanan, di jalan-jalan zina, dilihat orang enggak malu. Sehingga orang yang baik saat itu tidak sanggup mengatakan jangan zina. Mereka hanya mengatakan law waraitaha wara'al haid. Kalau zina jangan di sini, di balik tembok saja. Mas-mas, kalau zina jangan di sini, Mas. Di situ saja. Mbak-mbak jangan di sini, Mbak. Jadi begitu. Jadi bukan jangan zina. Cuman kalau zina jangan di sini, di situ saja. Perzinahan. Subhanallah, kita perlu waspada anak-anak kita, pemuda dan pemudi, pergaulan, sekolahan campur laki perempuan, itu berarti menjerumuskan anak ke dalam perzinahan. Sekarang bapak ibu punya anak cantik, disekolahkan SMP SMA, campur laki perempuan. Apakah bapak dan ibu merasa aman dengan anaknya? Aman atau tidak? Tidak aman, tidak aman. Laki-laki yang pintar akan memacari dia. Laki-laki pintar, kenapa? Oh, dia cantik. Kalau enggak dipacari rugi. Iya. Dipacari digoda. Imannya kayak apa sih dia itu? Godaan itu berat. Godaannya berat, menyambar seperti petir. Sementara hatinya itu lemah. Digoda dia kena. Berapa banyak putri-putri kalau di rumah itu kayaknya solihah, alim sekali. Anak saya itu alim, solihah, Masya Allah. Tapi kalau di kamar, terus wiritan. SMS-an. Wiritan SMS-an, terus. Iya, dia alim di rumah. Tapi SMS-annya terus, seperti itu. SMS nyasar, banyak sekali. Kalau sudah terjadi baru, oh terlambat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian, tiada guna. Seperti itu. Apalagi juga dia melihat teman-temannya pacaran, apa enggak kepingin? Dia punya nafsu, dia anak muda, ingin melampiaskan masa remajanya dan semisalnya. Jadi orang yang berzina itu imannya berkurang, imannya tidak sempurna. Demikian pula minum khamr, nah ini gandengannya. Kalau sudah khamr gandengannya zina, narkoba. Yang mana narkoba sekarang luar biasa, bahkan Kota Malang termasuk penyebaran narkoba di Jawa Timur mendapatkan ranking. Karena di Malang banyak pendatang, terutama para mahasiswa dan mahasiswi. Di Malang ada sekitar 40 perguruan tinggi ya, narkoba. Dan narkoba ini mula-mula diberikan gratis kepada temannya. Ini lo gratis, rasanya tidak enak oleh para pengedar. Kemudian yang kedua gratis, rasanya mulai enak. Yang ketiga gratis, enak. Nah setelah itu dia ketagihan. Tidak ada gratis, harus beli. Mula-mula dia jadi pemakai, tidak punya uang untuk beli, maka jadi pengedar. Terus narkoba. Narkoba ini bahaya, khamr ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah olehmu khamr, karena khamr itu induk semua perbuatan buruk. Kalau sudah kena khamr, kena narkoba, apapun dilakukan. Zina, bunuh orang, ngerampok, nyembah patung sekalipun. Yang penting dia bisa minum khamar. Dalam riwayat yang lainnya, ijtanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhilah olehmu khamar, karena khamar itu adalah kunci semua kejahatan. Khamar, narkoba. Dan di Indonesia ini adalah surga para pemakai narkoba. Bandar narkoba, 1 ton narkoba, cuman kena 20 tahun. Dipotong-potong-potong, kena 5 tahun, bayar sekian, bebas. Di negara lain, sedikit saja penggal lehernya. Penggal lehernya, ini surga. Khomer, subhanallah. Bahkan ada orang yang dia itu berada di organisasi anti narkoba. Ternyata dia itu pemakai narkoba. Lucu sekali. Organisasi anti narkoba, anti narkoba, dia sendiri pemakai narkoba. Yang lebih lucu, seorang dokter, dia selalu mati-wanti umat dari narkoba, narkoba, narkoba. Ternyata dia tertangkap basah di masjid sebuah kota bawa narkoba. Ditaruh di bawah sajadahnya narkobanya. Subhanallah. Narkoba, ini luar biasa, khamr. Walaupun namanya dirubah, nama ini, nama itu, semuanya adalah narkoba. Sabu-sabu, kuplu, ekstasi, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga mencuri dan merampok, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, beliau, Syekh Salim bin Id al-Hilali, hafizahullah ta'ala, membawakan sebuah hadis tentang dosa yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda, sifakul muslim fusuq, mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim itu adalah kekufuran. Nah, ini penjelasannya penting sekali. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan, memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Kata-kata kekafiran ini jangan serta-merta divonis kafir keluar dari Islam. Tidak. Karena kafir itu ada 2 macam. Yang pertama kufur amali, yang kedua kufur i'tiqadi. Yang pertama adalah kufur berupa amal perbuatan. Ini namanya kufur asghar, kekafiran yang kecil, tidak sampai menjadikan orang keluar dari Islam, dosa besar. Ada lagi kufur i'tiqadi, kekufuran berupa keyakinan. Keyakinan, nah ini kekufuran yang akbar, kufur akbar, benar-benar dia keluar dari Islam. Ayat dan hadis itu jangan dicomot, harus dikumpulkan lalu didudukkan permasalahannya. Contohnya masalah ini saja paling jelas ya. Di sini dikatakan memerangi orang Islam itu apa hukumnya? Kufur, ya kan? Ada lagi riwayat seperti itu. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala li annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada', berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada', haji perpisahan tahun 10 Hijriah. Setelah itu kurang lebih 80 hari beliau meninggal dunia. Yang mana ketika hajjatul wada' itu beliau ceramah. Ceramah ya, panjang lebar. Kata beliau, istansitinnas, suruhlah manusia diam. Manusia suruh diam semuanya. Jumlahnya waktu itu 100 ribu lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah yang luar biasa, ceramah tanpa pengeras suara. Tapi 100 ribu orang itu lebih dengar semuanya. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 ribu dengar semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang depan dengan yang belakang itu dengarnya sama. Mukjizat. Kalau kita 100 ribu orang enggak pakai pengeras suara, insyaallah putus ini uratnya. Iya. Ceramah sekali besok libur 1 tahun. Memperbaiki leher dulu. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat beliau ketika hajjatul wada, kata beliau, la tarji'u ba'di kuffara. yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kembali sepeninggalku nanti menjadi orang-orang kafir. Sebagian kamu memerangi sebagian yang lain. Jangan sampai sepeninggalku nanti kamu menjadi orang-orang kafir. Sebagian kamu memerangi sebagian yang lain. Dikatakan apa di sini? Kafir, sama dengan tadi, memerangi orang Islam kafir. Tapi jangan asal comot. Tanyakan kepada ulama, dalil itu banyak, dikumpulkan dulu, didudukkan masalahnya, baru ngambil kesimpulan. Istilahnya itu tastadil tsumma tahkum. Kumpulkan dalil dulu lengkap, baru ngambil hukum. Jangan dibalik, tahkum tsumma tastadil. Mutuskan hukum dulu, vonis dulu, baru cari dalilnya. Akhirnya dalil dipaksa untuk mengikuti vonis yang telah dia jatuhkan. Nah, itu keliru besar. Coba sekarang buka ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 9 dan 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, maka kamu damaikan mereka berdua. Untuk melihat di sini, mereka itu saling perang. Tapi apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok orang-orang beriman yang saling perang, maka kamu damaikan keduanya. Di sini Islam sama Islam, iman sama iman perang. Tapi Allah tetap mengatakan mereka orang beriman. Tadi dikatakan sebagai kafir. Nah, berarti maksudnya adalah kufrun amali. Kufur berupa amal perbuatannya, bukan keyakinannya. Itu namanya kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Itu artinya dia berbuat maksiat, imannya kurang, imannya tidak sempurna. Ini penting ya, ini amat sangat penting kaidah-kaidah seperti ini. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itsnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia yang menjadikan manusia itu kufur gara-gara dua perkara itu. Kufur. Apa dua perkara itu? Yang pertama-tama at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Mencela nasab ya, mencela nasabnya orang, atau dia tidak mengakui nasabnya sendiri. Itu kufur. Tapi bukan berarti kalau orang mencela nasabnya orang kafir keluar dari Islam, tidak. Kufur amali, berbuat dosa. Demikian pula wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang mati, kufur. Artinya dia berbuat dosa besar, bukan keluar dari Islam. Meratapi orang mati ya, ada orang mati dia nangis meraung-raung, mengeluarkan kata-kata enggak rela. Ya Allah, kenapa kau ambil dia? Aku enggak terima ya Allah, dan seterusnya. Ya, kufur. Artinya kufur amali, dosa besar, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui sahabat Jarir, melalui jalan Asy-Sya'bi dari Jarir, bahwasanya beliau Jarir mengatakan rahimahullahu taala, ayyuma 'abdin abaqa min walihi faqad kafar hatta yarji'a ilaihim. Budak yang melarikan diri dari majikannya, dia kufur. Sehingga kembali lagi pulang menemui majikannya. Kufur, dosa besar, tidak sampai keluar dari Islam. Jadi ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Termasuk orang yang tidak mengakui orang tuanya ya, enggak mengakui orang tuanya. Itu juga merupakan kekufuran. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la targhabu an abaikum Faman yarghabu an abihi fahuwa kufrun. Jangan kamu tidak suka dengan bapakmu, tidak mengakui bapakmu. Orang yang tidak suka dengan bapaknya, tidak mengakui bapaknya, maka dia itu kufur. Tapi bukan keluar dari Islam, dia dosa besar. Ini penting sekali, karena itu kita perlu waspada dari dosa, bisa menyebabkan kekufuran, imannya kurang, imannya tidak sempurna. Tujuan pembahasan daripada bab tadi itu diantaranya membantah kelompok Khawarij yang dengan mudah menvonis orang kafir. Orang zina dinasehati, zina itu haram, zina. Dinasehati, zina itu haram, zina. Dinasehati, zina itu haram. Lalu dia mengatakan orang ini enggak beriman. Kalau dia beriman tentu dia akan meninggalkan zina. Enggak beriman berarti dia kafir. Sebaliknya ada lagi kelompok tandingannya Khawarij, yaitu kelompok namanya Murji'ah. Murji'ah itu mengatakan yang penting ada iman, berbuat apapun enggak masalah. Mau zina, mau minum khamr, mau mencuri, mau merampok, imannya tetap sempurna, enggak kurang suatu apapun. Ini Murji'ah. La yadhurru ma'al imani dzam, tidak berbahaya berbuat dosa apapun selama ada iman. Ini bahaya Murji'ah. Jadi tandingannya Khawarij. Ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Orang berbuat dosa besar membahayakan keimanannya. Imannya berkurang dan imannya tidak sempurna. Tapi dia tidak sampai kafir, keluar dari Islam. Kemudian berikutnya sangat indah sekali oleh beliau, setelah itu disambung dengan bab yang memang bab ini sangat cocok dengan yang sebelumnya tadi. Yaitu bab yang nomor ke-17, babun nahyi 'anit ta'alli 'alallah. Bab larangan bersumpah mendahului Allah. Wah, ini penting sekali ini. Gandengan yang tadi ya. Ini biasanya orang-orang yang ekstrim, radikal, yang mengamalkan Islam sesuai dengan hawa nafsunya, yang mudah dalam menfonis. Yaitu dia bersumpah mendahului Allah seakan-akan dia itu Allah. Memposisikan dirinya seakan-akan dia itu Tuhan. Disebutkan dalam satu riwayat, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddatha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Apa ceritanya? Anna rajulan qala, ada seorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi bersumpah atas nama Allah, mendahului Allah, seakan-akan dia itu Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Subhanallah. Lalu wa innallaha ta'ala qala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa tadi itu yang telah bersumpah mendahului aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Wa inni fa inni ghafartu li fulan, sungguh aku mengampuni si fulan itu. Wa ahbattu amalak, dan aku menghapus amalmu. Aw kama qal, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya vonis ya. Jadi yang mengatakan kamu tidak akan diampuni Allah, itu malah amalnya dihapus, dimasuk ke neraka. Orang yang dikatakan kamu tidak akan diampuni Allah, malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita vonis. Vonis itu bahaya, dan Allah itu paling murka dengan orang-orang yang mendahului Allah. Seakan-akan dia itu kayak Allah. Siapa sih Allah itu? Allah itu rahmatnya meliputi semua langit dan semua bumi. Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itu doanya malaikat. Ya Rabb, rahmatmu itu meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi ilmunya Allah sampai di mana, semua itu kena rahmatnya Allah. Jadi meliputi semuanya rahmat Allah. Bahkan Allah telah menuliskan itu dan telah di ditempatkan di samping arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang dia itu seakan-akan Tuhan, rahmatnya Allah yang luas dipersempit. Seakan-akan rahmat cuma satu kotak saja, kotaknya Indomie, itu rahmatnya. Jadi agama yang luas dipersempit sekali. Luar biasa. Kafir semuanya, yang Islam dia saja. Surga itu pintunya luas, oleh dia dipersempit. Iya. Dilas sama dia, sempit, enggak boleh masuk surga. Yang boleh cuma dia saja dan teman-temannya. Yang lainnya masuk neraka aja. Allah murka, memangnya kamu Tuhan? Siapa Allah itu? Subhanallah. Cerita tadi itu ada yang lebih lengkap. Lengkapnya disebutkan dalam riwayat sahih, diriwayatkan oleh Al-Baghawi dan yang lainnya, yaitu kisah dari Ikrimah yang juga nanti bersambung sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya Ikrimah mengatakan, dafaltu masjidal Madinah fanadani syaikhun. Aku masuk masjid Madinah, Masjid Nabawi. Lalu ada seorang syekh, seorang tua memanggilku. Kata orang tua itu, ya Yamani ta'al. Hai orang Yaman, kemarilah. Wa ma'arifuhu, aku tidak mengenal siapa dia. Qala la taqulanna li rajulin wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhilkal jannah. Kata orang itu, kata orang tua itu kepada Ikrimah, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Jangan kamu katakan itu selama-lamanya. Jangan pula kamu mengatakan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Sama dengan menfonis orang kafir. Kalau menfonis orang kafir, kamu kafir, orang Islam, berarti mengatakan kamu tidak akan masuk surga. Betul lah Bandar? Betul lah, sama itu. Menfonis orang kafir, berarti dia mengatakan kamu tidak masuk surga, Allah tidak akan ngampuni kamu. Kemudian kultu, aku berkata, yang berkata siapa? Ikrimah ya. Wa man anta yarhamukallah. Siapakah anda? Semoga Allah merahmati anda. Orang tua itu siapa? Qala Abu Hurairah. Aku adalah Abu Hurairah. Fakultu. Lalu aku berkata lagi, kata Ikrimah, inna hadhihi kalimah yaquluha ahaduna li ba'di ahlihi idza ghadib aw li zawjatihi aw li khadimihi. Sesungguhnya kalimat itu, kalimat Allah tidak akan mengampuni kamu, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga, itu biasa diucapkan oleh seorang dari kami ketika dia marah. Diucapkan kepada keluarganya, diucapkan kepada istrinya atau kepada pembantunya. Ini orang-orang bodoh ya, orang jahiliyah. Orang jahiliyah, orang badui. Kalau sudah marah itu, Allah tidak akan ngampuni kamu, Allah tidak akan masukkan kamu dalam surga. Orang badui. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa orang badui ini. Kata-katanya itu, mal'un, mal'un, anta mal'un. Kamu dilaknat oleh Allah, kamu dilaknat oleh Allah. Dilaknat berarti kan dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari surga, masuk neraka, dikutuk. Ini bahaya ya, mulut ini bahaya. Gara-gara mulut orang bisa masuk neraka. Saya pernah naik bis dari Riyadh ke Yaman, ke mana? Ke Mukalla. 2 hari 2 malam di bis. Itu kumpul dengan orang-orang, termasuk ada seorang tua badui. Ngomel-ngomel aja. Sambil minum Pepsi. Badui minum Pepsi. Ngomel-ngomel terus. Bisnya berhenti di jalan. Waktu itu ada satu perlu. Sopirnya orang Suriah. Orang Suriah. Lalu ketika bisnya itu berhenti, AC-nya dimatikan. Sementara pintu belakangnya ditutup. Sehingga panas. Ini orang tua ini ngomel. Dia teriak kepada sopirnya, ya sawab, iftahil bab. Hei sopir, buka pintunya. Mungkin gak dengar sopirnya. Ya mal'un, iftahil bab. Hai orang yang dilaknat Allah, buka pintu ini. Nah itu, seperti itu. Satu bis, ya syekh, aib, aib, ya syekh, aib. Hai syekh, itu omonganmu itu aib. Masa kamu bilang orang ya mal'un? Dia enggak peduli, cuek aja. Karena badui itu gitu, ngomel aja terus. Sambil minum Pepsi. Minum Pepsi terus dia. Subhanallah. Sama dengan mengatakan orang kafir, menfonis orang Islam sebagai orang kafir, ya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia manggil ya kafir, kalau dia bukan orang kafir, yang kafir siapa? Yang kafir siapa? Dia sendiri. Maka orang-orang yang suka ngafir-ngafirkan orang Islam, itu dia sendiri yang kafir semuanya. Yang mengkafirkan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kafir, enggak kafir mendal kena dia sendiri, kafir semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding saya. Kalau cerita gitu-gitu itu. Kok berani-beraninya itu? Surganya Allah ada 8 pintu surga, ditutup semuanya sama dia. Enggak boleh masuk, yang masuk cuma dia saja. Ini kalah Allah ini, Tuhan kalah sama dia. Fir'aun kalah sudah. Subhanallah. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulaini kana fi bani Israil mutahabbain, sesungguhnya ada dua orang pada zaman bani Israil saling cinta, dua orang itu para laki-laki ya, saling cinta, saling baik. Ini riwayatnya sahih. Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wal akhar ka'annahu yakul mudhnib. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Tapi saling cinta dua orang ini. Faja'ala yakul aqsir amma anta fih. Qala fayakul khallini wa rabbi abu'itta aliyya raqiba. Yang ahli ibadah selalu negur ahli maksiat. Hei, hentikan maksiatmu. Yang ahli maksiat mengatakan, biarkan. Ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk ngawasi aku? Intinya jangan ngurus aku. Ini urusanku dengan Allah. Kemudian ternyata yang ahli ibadah itu naik pitam. Dia mengatakan, fawallahi la yaghfirullahu lak wa la yudkhilkal jannah abada. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu dan Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga selama-lamanya. Difonis. Lalu qala fa ba'atsallahu ilaihima malakan fa qabada arwahahuma fajtama'a indahu. Lalu Allah ngirim malaikat kepada keduanya untuk mencabut nyawa keduanya. Dua-duanya mati, lalu keduanya kumpul di hadapan Allah, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dua-duanya. Faqala lil mudhnib, Allah mengatakan kepada orang yang ahli maksiat itu, udkhulil jannah bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Yang ahli maksiat malah disuruh masuk surga. Waqala lil akhar, atastati'u an tahdhura ala 'abdi rahmati, Allah berkata kepada yang ahli ibadah yang suka menfonis orang itu, apa kamu bisa menghalangi hambaku dari rahmatku? Hambaku tadi aku masukkan surga, kamu bisa enggak mengeluarkan dia dari surga? Enggak bisa. Lalu kata Allah, la ya Rabb, tidak bisa wahai Tuhan, enggak bisa. Saya enggak bisa menghalangi hambamu dari rahmatmu. Rahmatmu maha luas. Ala idhabu bihi ilan nar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah orang ini pergi masuk neraka. Ahli ibadah malah dimasukkan neraka. Vonis bahaya sekali. Kemudian qala Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walladzi nafsi bi yadihi takallama fi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, dia mengucapkan satu kata yang merusak dunianya dan akhiratnya. Gara-gara satu kata, ponis. Kamu enggak akan diampuni Allah. Kamu enggak akan masuk surga. Kamu kafir. Itu aja. Dari satu kata, dunianya hancur, akhiratnya hancur. Rugi dunia akhirat. Subhanallah. Inilah bahayanya mulut, bahayanya lisan. Berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah menceritakan ajaran Islam yang banyak, Lalu Rasulullah hendak menyampaikan intinya. Maukah kamu aku sampaikan intinya ya Mu'ad? Qala bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah megang mulutnya. Kata Rasulullah, kuffa 'alaika hadha. Kamu jaga ini loh. Kamu jaga mulutmu, kamu jaga lidahmu. Lalu kata sahabat Mu'ad, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu fihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah gara-gara omongan kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takilat ka ummuka ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Hei Mu'ad, kamu ini bagaimana sih? Apa kamu tidak ngerti? Wahal yukibbun nas finnar ala manakhirihim au ala wujuhihim illa asaidu alsinatihim. Tiadalah yang menelungkupkan batang hidung atau wajah manusia ke dalam api neraka melainkan hasil ulah lidahnya. Banyak orang masuk neraka gara-gara mulutnya. Lidah tidak bertulang. Silakan Anda ngomong sepuasnya, tapi jangan lupa dicatat semuanya. Subhanallah. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara mulut kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari bab ini, larangan ya bersumpah mendahului Allah, suka menfonis. Kita ini para du'at la qudhat. Nahnu du'at la qudhat. Kita ini para da'i, bukan qadhi, bukan hakim agung, bukan jaksa penuntut umum. Kita ini du'at, mengajak orang berdakwah, menawarkan Islam, mempromosikan Islam, tidak ponis. Bahaya sekali. Di antara kandungan daripada bab ini, rahmat Allah itu luas. Allah berkehendak mengampuni hamba-hambanya. Yang penting dia itu punya niat baik, menyesal, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun orang berbuat dosa, mati belum taubat, dia masih punya kesempatan masuk surga selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Rahmatnya Allah sangat luas. Kemudian juga yang menjadikan orang itu suka menfonis. Sebabnya apa kira-kira? Orang berani menfonis, suka menfonis. Kamu kafir. Kamu tidak akan diampuni Allah. Kamu tidak akan masuk surga. Apa sebabnya kira-kira? Sebabnya apa? Sok pinter. Keminter ya. Pinter dengan keminter beda ya. Yang banyak keminter. Sebabnya itu adalah dia tertipu oleh dirinya sendiri. Tertipu. Tertipu oleh dirinya sendiri. Dia merasa dirinya itu hebat. Dia merasa dirinya itu lebih. Dia merasa dirinya itu ngerti. Orang enggak ngerti, tertipu. Al-ightirar, al-ightirar. Ma ghurraka bi rabbikal karim, ightirar. Ghurur, tertipu. Karena ketertipuannya akhirnya dia memandang manusia dengan kacamata rendah. Meremehkan manusia. Dia merasa lebih sehingga mandang manusia itu remeh. Mandang manusia remeh, sombong. Dan Allah paling benci dengan orang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sombong. Nganggap orang, subhanallah. Justru fulan yang kamu bilang, itulah yang mulia di hadapan Allah. Kayak tadi, yang bilang, itu masuk neraka. Jadi tertipu. Dan orang yang sudah ada sifat ghurur, tertipu, ightirar, itu dia dipermainkan oleh setan. Disetir oleh setan, seperti anak kecil mainan bola. Ya, buat mainan setan, senang setan, tepuk tangan. Seperti orang-orang khawarij, mereka itu ahli ibadah. Ngajinya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Sehingga dia pandang yang selain mereka itu enggak ada artinya. Orang-orang yang hebat sekalipun, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, dianggap enggak ada apa, kafir semuanya. Tertipu oleh dirinya sendiri. Hati-hati daripada tertipu. Na'udzubillah. Rugi sekali. Kita ini masih belum aman. Jangan pernah merasa aman. Kita harus selalu waspada, minta kepada Allah husnul khotimah. Hati ini goncang terus. Seperti itu. Kemudian juga termasuk dosa besar itu adalah menjadikan orang putus asa dari rahmat Allah. Orang oleh dia difonis sehingga orang itu putus asa dari rahmat Allah. Karena fonisnya dia, bukan orang itu menjadi baik, orang tambah putus asa. Sekalian aja sudah. Tambah bergelimang dalam kemaksiatan. mestinya bukan membuat orang putus asa. Orang itu ditarik, dirangkul, bagaimana disadarkan. Basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira. Jangan kamu buat orang itu lari semuanya. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama melainkan dia kalah sendiri. Kalah sendiri, bosan sendiri nanti. Ada kisah nyata di negeri lain, bukan di Indonesia ya, di Timur Tengah sana, sebagian pemuda mengikuti kelompok ekstrim yang suka mengkafirkan. Ekstrim luar biasa. Suka ngafir-ngafirkan. Akhirnya dia bingung sendiri. Karena semuanya telah dikafirkan oleh dia. Akhirnya dia bingung sendiri. Yang tidak kafir cuma dia. Akhirnya dia bingung. Stres. Akhirnya dia murtad keluar dari Islam. Murtad akibatnya. Gara-gara sikap keras akhirnya dia murtad. Luar biasa. Insya Allah nanti berikutnya kita bahas sambungannya. Yaitu larangan putus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin wa qdid dayna 'anil madinin wa shfi maradana maradal muslimin. Allahumma arham mautana mautal muslimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنافه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.